kau menjauh dan acuhkan aku. Apa dosaku pada dirimu? Kau pergi tinggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Hatiku dituri, mengapa hati?